Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bin Nabi Sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أعزنا بالنبي سيدنا محمد الحمد لله الذي جعلنا من أمة حبيبنا سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد hadirin hadirat para orang tua kami bapak-bapak ibu-ibu para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan guru besar kita Buya Yahya dan juga Ummi Fairuz Ar-Rahbini yang sangat kami taati dan sangat kami cintai, Dewan Asatid Al-Bahjah yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus barusan yang sudah membacakan tafsir Al-Ustadz Arif yang juga sangat kami hormati, alhamdulillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuktikan bahwasannya diri kita berkumpul di tempat ini karena satu, yaitu ingin diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda yang melakukan kegiatan di pagi hari ini, duduk-duduk di tempat ini, apa yang menjadikan sebab itu semuanya, lalu Anda lakukan tiada lain kecuali Anda ingin banyak mencari saksi-saksi sehingga nanti di saat kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata tempat duduk kita hari itu atau anggota tubuh kita, mereka semuanya bersaksi bahwasannya diri kami adalah orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Dan tidak ada satupun yang hadir ke tempat ini kecuali memang mencari tanda-tanda itu semuanya. Maka mudah-mudahan di saat nanti kita menghadap kepada Allah, maka mudah-mudahan tanda-tanda itu menjadi sebab Allah menolong kita, menjadi sebab Allah memaafkan kita, dan menjadikan sebab pula tanda-tanda tersebut menjadikan sebab Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya. Sekarang masih berada di bulan Rabiul Awal, tentu bulan disinilah yang banyak orang benar-benar berlomba-lomba. Bahkan setiap malam kami pun mendengarkan alunan pembacaan sejarah Nabi Muhammad setiap malam dikumandangkan. Baik di desa sini maupun di desa manapun itu yang namanya sejarah setiap malam senantiasa dikumandangkan. Dan sungguh kami pun berprasangka mereka semuanya melakukan itu hanya ingin satu tujuan, yaitu ingin diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang yang tidak sehat akalnya yang melarang itu semuanya, sehingga kami pun menemukan ada di sebagian komplek, ternyata di situ tidak ada suara-suara sejarah Nabi Muhammad dikumandangkan. Tidak ada solawat-solawat yang di situ dikumandangkan. Kami tidak faham apa yang ada di benak mereka sehingga mereka pun mengingkari itu semuanya seakan-akan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tidak akan tidak mempermasalahkan itu, akan tetapi tetap jadikanlah diri Anda tetap orang yang berpegang teguh kepada apa yang sudah dilakukan oleh para ulama dari zaman ke zaman hingga sekarang. Mereka di saat mengumandangkan pembacaan sejarah, mereka di saat mengumandangkan pembacaan salawat, mereka dalam irama ingin diaku nanti di hadapan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ingat para orang tua kami, Sering guru kami menceritakan, banyak orang itu membaca solawat, banyak mereka itu membaca sejarah Nabi Muhammad, akan tetapi ternyata nanti pada satu saat ternyata Nabi Muhammad pun banyak mendustakan mereka semuanya. Sehingga di saat mereka didustakan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka sangat menyesal. Sampai diriwayatkan itu orang nyesal karena tidak diaku sebagai umat Nabi Muhammad. Itu orang menggigit jarinya, jarinya digigit sampai habis, lalu tumbuh lagi, digigit sampai habis, lalu tumbuh lagi, hingga nanti dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata banyak orang-orang yang aku cinta kepada Rasulullah, oleh Rasulullah tidak ditanggepin, bahkan Rasulullah berkata, cintamu bohong. Cintamu bohong. Makanya para orang tua kami benar apa yang disampaikan oleh guru kami pada maulid yang lalu. Beliau ternyata saat itu berkata, wahai ahli maulid, jika kamu cinta kepada Rasulullah, buktikan. Dimanapun kamu berada, buktikan kalau diri kamu itu cinta kepada Rasulullah. Baik anda di majlis, baik anda di pasar, baik anda di kantor, baik anda di perjalanan, buktikan diri anda adalah orang yang benar cinta kepada Rasulullah. Ada sebagian orang itu para orang tua kami mengaku cinta, akan tetapi bukti tidak pernah ada. Coba para sahabat, di saat beliau mengaku cinta kepada Rasulullah, ternyata buktinya pun itu ada. Abu Talha bin Ubaidillah, relah tubuh beliau diibaratkan seperti binatang landak karena melindungi Nabi Muhammad dari panah-panah musuh Allah yang ingin memanah Nabi Muhammad. Lalu kita bagaimana, Pak? Sudah relakah Anda mengorbankan mata Anda untuk Rasulullah? Sudahkah Anda rela para orang tua kami, ibu-ibu, untuk mengorbankan tangan Anda dipotong oleh musuh Allah untuk Rasulullah? Kalau sahabat ternyata mereka beliau-beliau adalah orang-orang yang cintanya benar-benar penuh bukti, banyak pengorbanan. Banyak pengorbanan. Coba lihat Abu Talha, apa yang menjadikan sebab Abu Talha rela tubuhnya saat itu disayat atau ditusukin panah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga banyaknya, sampai kayak tidak kelihatan itu tubuh, malah lebih banyak kelihatan panah yang menusuk karena ingin melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Abu Ubaidillah. Abu Ubaidillah di saat menemukan di keningnya Nabi Muhammad terdapat potongan dari besi, besi panah dari musuh Allah yang menempel di jidatnya Nabi Muhammad. Abu Ubaidillah pun ternyata saat itu memikir, bagaimana ya nyongkel ini besi, kalau dicongkel dengan besi tentunya Nabi Muhammad akan merasakan sakit, atau kalau dicongkel dengan kayu pun Nabi Muhammad akan merasakan sakit. Ternyata beliau tidak habis pikir, lalu beliau memberanikan diri untuk mencongkel dengan giginya, sehingga karena kuatnya itu besi sampai gigi beliau terlepas. Diulang lagi, ternyata gigi beliau pun terlepas hingga sampai ketiga kalinya. Akhirnya terkenalah itu besi yang nempel atau menusuk di jidatnya, di dahinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat itu ditemukan berlumuran darahlah ada di dahinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat Abu Ubaidillah pun memikir, ini harus aku usap dengan apa? Ini aku harus usap dengan apa? Ternyata pun beliau tidak banyak pikir, ternyata saat itu langsung itu darah semuanya di bersihkan dengan lidahnya Abu Ubaidillah. Sehingga di saat itu darah sudah berada di lidahnya Abu Ubaidillah, Nabi Muhammad berkata, keluarkan Abu Ubaidillah, keluarkan, buang itu darah. Ternyata Abu Ubaidillah berkata, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan mengeluarkan ini darah. Malah ditelan saat itu Bapak Ibu. Sehingga di saat beliau sudah menelan darah Nabi Muhammad SAW, sehingga semangat untuk membela Nabi Muhammad pun membara di dalam hatinya. Sehingga beliau saat itu pengen mencari musuh Allah. Mana musuh Allah yang pengen membunuh Muhammad, akan aku bunuh. Sehingga beliau langsung bergegas menuju perang Uhud. Saat itu bergegas menuju perang Uhud. Sehingga Nabi Muhammad pun berkata, saksikan, orang ahli surga yang berjalan itulah Abu Ubaidillah. Para orang tua kami, giginya sampai rontok dua kali, jatuh dua kali hanya untuk mengambil besi yang saat itu nusuk di dahinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Itulah pengorbanan para sahabat-sahabat di saat beliau mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bagaimana Bapak Ibu, apa pengorbanan kita? Pengorbanan kita ini apa? Apa Ibu? Apa Bapak? Kadang kita mengorbankan waktu kita di malam hari kita setengah jam saja. Ternyata kita lebih milih bantal kita daripada mengorbankan waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Kadang lidah kita Bapak Ibu, Masya Allah, Al-Quran sih banyak di dalam rumah kita. Akan tapi kita tidak pernah memikir bagaimana aku mengorbankan waktu untuk membaca Al-Quran yang itu adalah wahyu dari Allah untuk Nabi Muhammad. Makanya para orang tua kami, semuanya sih ngaku cinta, tapi yang sekarang harus kita perhatikan pengorbanan kita bagaimana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta tanpa pengorbanan Bapak Ibu itu bohong. Jadi semuanya harus ada pengorbanan. Maka yang banyak korban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, maka saat itu cintanya akan diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengaku cinta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku cinta kepadamu ya Rasulullah, namun tidak melebihi keluargaku ya Rasulullah." Apa jawaban Nabi Muhammad? "Cintamu belum sah wahai Umar." Datang lagi saat itu, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah, namun tidak melebihi diriku ya Rasulullah." Masih lebih gede cintanya kepada dirinya. Apa kata Nabi Muhammad? "Cintamu belum sah wahai Umar." Baik, setelah itu Nabi Sayyidina Umar pun datang lagi, "Ya Rasulullah, aku cinta kepadamu melebihi segala-galanya, melebihi dari keluargaku, melebihi dari diriku ya Rasulullah." Apa jawaban Nabi Muhammad? "Baru ini benar wahai Umar. Kalau bapak ngaku cinta kepada Rasulullah, atau ibu yang ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata jikalau kita masih mementingkan, memang keluarga harus diperhatikan, akan tetapi di saat urusan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu semuanya harus pula diutamakan." Banyak orang itu Bapak Ibu enggak bisa sholat malam ya karena gara-gara pasangannya Bapak Ibu. Ya. Banyak Ibu, suaminya pengin bangun malam tapi sama istrinya ditutupin bantal, Ibu enggak jadi bangun malam ya. Coba. Lalu kalau kelasnya kayak gitu Bapak Ibu, berarti kita masih mementingkan istri kita daripada bangun ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya, istrinya mau bangun malam minta antar suaminya ke kamar mandi, sama suaminya enggak diantar. Istrinya takut enggak jadi bangun malam Bapak Ibu. Ya. Berarti kalau kelas kita seperti itu para orang tua kami, berarti kita ini masih mengutamakan, ya, mengutamakan keluarga kita daripada Rasulullah. Berarti cinta kita ini belum sempurna para orang tua kami. Ayo, mumpung di bulan Rabiul Awal ini, perbanyaklah Anda mencari tanda-tanda agar supaya nanti kelak diaku sebagai umat yang diaku sebenar-benarnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita nanti menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba bapak ibu ngomong, "Ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah." Tapi Nabi Muhammad geleng-geleng, "Siapa? Engkau umatku?" Bukan. Jangan sampai seperti itu para orang tua kami. Sungguh alangkah sakitnya saat itu jika kita ngomong ngaku menjadi umatnya tapi enggak diaku. Kalau Anda barangkali Bapak Ibu bertamu kepada orang yang tidak Anda kenal, kok tiba-tiba Anda ketok pintunya, tiba-tiba orang yang di rumah pun tersebut saat itu keluar lalu berkata, "Siapa kamu?" Itu mah biasa karena itu orang enggak dikenal. Tapi kalau Anda bertamu kepada saudara Anda sendiri, orang dekat dengan Anda sering kenal sama dia, tiba-tiba di saat Anda bertamu ke dia kok dia ngomong, "Siapa kamu?" Tentunya kita sakit hati. Begitu juga nanti para orang tua kami, di saat Nabi Muhammad berkata, "Siapa kamu?" sedangkan kita ahli majelis, kadang selawat pun kita baca sebanyak-banyaknya, sejarah pun kita baca, tapi ternyata Nabi Muhammad kok kayak orang gak kenal kepada kita. Alangkah sakitnya hati kita saat itu para orang tua kami. Tapi ingat, mukadimah sakit itu menjadi sebab mukadimah kelak disiksa oleh Allah di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, maka ayo para orang tua kami, di bulan Rabiul Awal perbanyak membaca solawat. Ya. Solawatnya berapa Bapak Ibu sehari semalam? Berapa Ibu? 10. Ya Allah, 10. Pak, berapa Pak? Berapa? 1000 Bapak Ibu, Masya Allah. Bapak berapa solawatnya sehari semalam? 5 kali katanya. Itu hitungan sholat kalau 5 kali ya. Kalau enggak sholat berarti enggak baca sholawat kayaknya. Ketahuilah para orang tua kami, perbanyaklah membaca sholawat ya. Yang paling banyak membaca sholawatnya kepada Rasulullah, paling dekat nanti duduknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda baca sholawat cuma sehari 5 kali Bapak. Ya, 5 kali cuma sehari Bapak Ibu. Wallahu a'lam, gerbong surga itu kayaknya kereta paling akhir itu gerbongnya Bapak Ibu. Mending kalau masih naik kereta yang paling akhir gerbongnya, takut gak dapat tiket Bapak Ibu. Kenapa? Banyak orang baca sholawat, ternyata Anda kalah, gak punya tiket Bapak Ibu ya. Lah cuma 5 Ibu ya. 5 kalau sama santri Al-Bahjah kalah Ibu. Santri Al-Bahjah aja sehari semalam 1000 Ibu. Ya tiketnya habis sama santri Al-Bahjah Pak. Habis kalau kayak gitu, cuma 5. Belum Masya Allah. Rabi'atul Adawiyah 24.000 salawat Bapak Ibu. Rabi'atul Adawiyah 24.000 salawat, seorang ibu yang diangkat oleh Allah menjadi waliullah. Ternyata beliau bacaan salawatnya 24.000. Yang 1.000 sudah enggak kehitung itu sudah. Ya, ini 24.000 Ibu sehari semalam ini Rabi'atul Adawiyah. Apa yang menjadikan sebab Rabi'atul Adawiyah saat itu rela, mampu memanajemen waktunya sehingga beliau membaca salawat lebih dari 24.000? Sebenarnya cuma satu Bapak Ibu, yaitu rasa yang dalam di dalam cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para orang tua kami. Maka ayo di bulan Rabiul Awal ini berbanyak kita membaca solawat dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad hendaknya Anda kerjakan. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad Anda kerjakan, karena yang mengerjakan sunnah Nabi insya Allah itu tanda dirinya ngikut Nabi Muhammad. Yang ngikut Nabi Muhammad insya Allah itu tanda dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Ya, ngikut dari hal yang kecil, mulai dari makan dengan tangan yang kanan, minum dengan tangan yang kanan, makan dengan cara duduk, minum dengan cara yang duduk Bapak Ibu. Di saat masuk masjid dengan pakai kaki kanan, di saat keluar pakai kaki kiri. Hal-hal yang sepele seperti itu Anda perhatikan, maka sunnah-sunnah yang besar pun Anda akan mampu untuk memperhatikan. Tapi kalau sunnah-sunnah yang kecil seperti itu Bapak Ibu tidak diperhatikan, maka sunnah-sunnah yang besar pun saat itu mungkin pasti kita tidak akan saat itu mampu untuk memperhatikan para orang tua kami. Jadilah diri Anda para sahabat yang walaupun saat itu tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi jadikanlah kecintaan Anda lebih dari para sahabat. Bahkan suatu ketika Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merindukan orang-orang yang saat itu dianggap teman oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu keluar, tiba-tiba beliau itu nangis Bapak Ibu. Di saat nangis beliau itu ditanya, "Kenapa engkau ya Rasulullah?" "Aku rindu kepada teman-temanku," katanya Bapak Ibu. "Aku rindu kepada teman-temanku." Akhirnya saat itu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, aku kan ini temanmu ya Rasulullah. Bukan, engkau adalah sahabatku. Lalu temanmu siapa ya Rasulullah?" "Mereka itu loh yang cinta kepadaku, yang beriman kepadaku, tapi belum pernah melihat aku. Aku rindu sama mereka." "Aku rindu sama mereka," kata para orang tua kami. Jadi kita ini dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah tanpa melihat, itu dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rindu itu yang dirindukan oleh Nabi Muhammad menjadikan sebab kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Ya. Jadi itulah para orang tua kami, ya. Harus di bulan Rabiul Awal ini diperbanyak. Bahkan kalau perlu, momen perubahan kita adalah di bulan Rabiul Awal ini. Ayo di bulan Rabiul Awal ini berubah segala-galanya. Ya, yang tadinya malas-malasan sholat, ayo bergegas untuk menjadi ahli sholat. Yang malas-malasan membaca Al-Quran, ayo bergegas untuk membaca Al-Quran. Dalam hal apapun, jika bermalas-malasan, ayo di bulan Rabiul Awal ini dijadikan Anda saat itu titik untuk berubah menjadi hamba yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih Bapak Ibu kita kok harus mencintai Rasulullah? Kenapa kita ini kok harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad adalah panutan kita. Bahkan cinta kepada Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, kunci mendapatkan cinta dari Allah harus mencintai Nabi Muhammad Bapak Ibu. Nih. Di dalam Al-Qur'an disebutkan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, jika mereka mengaku cinta kepadaku, belum sah cintanya kecuali ngikut aku, yaitu ngikut Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Dan orang tidak akan mampu mengikut Nabi Muhammad, Bapak Ibu, kecuali dirinya belum ada cinta di dalam hatinya. Makanya cinta itu penting, Bapak Ibu. Bahkan yang menjadikan sebab kita nanti duduk bersama Nabi Muhammad, satu surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, ya dengan cinta ini, Bapak Ibu. Coba para sahabat itu, para orang tua kami, mereka bisa duduk dengan Rasulullah bukan karena banyak amal mereka. Para sahabat itu, Bapak Ibu, di saat duduk dengan Rasulullah, satu atap surganya bersama Rasulullah bukan karena banyak amal mereka, Bapak Ibu, tapi karena cintanya itu loh, Bapak Ibu, yang sangat besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban rela menjadi orang yang kurus kerontang, kayak orang kelaparan karena memendang rasa cinta rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban, sahabat Ja'far At-Tayyar, sudah mendapatkan surga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, namun beliau enggan untuk masuk surga, memutar-mutar dulu di luar surga, hanya saja saat itu ingin melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sauban diceritakan di saat beliau dijamin oleh Allah masuk surga, para orang tua kami, ternyata saat itu Sauban malah menjadi sakit, dan sakitnya itu aneh. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit pingsan, dikit-dikit nangis, dikit-dikit pingsan. Sehingga saat itu Nabi Muhammad pun menjenguk Sauban. Sauban, kamu ini sakit apa? Sakit kamu ini kok aneh, dikit-dikit pingsan, dikit-dikit nangis, Bapak Ibu. Bahkan di saat Rasulullah masuk ke kamarnya Sauban, Sauban pun saat itu terjatuh pingsan, Bapak Ibu. Sehingga didekati Sauban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipegang saat itu dadahnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat itu Sauban sadar agak lama, para orang tua kami. Di saat sadar agak lama ditanya oleh Rasulullah, "Sauban, kamu sakit apa? Ada apa dengan kamu, Sauban? Kamu sakit apa, Sauban? Bukannya engkau saat ini harusnya semakin semangat? Kenapa? Kan kamu sudah mendapatkan surga. Kamu kan termasuk orang yang salah satu dijamin oleh Allah masuk surga, wahai Sauban. Kenapa kamu kok malah sakit?" Ketika itu di saat Nabi Muhammad berkata seperti itu, Bapak Ibu, tiba-tiba Sauban pun mengangkat suaranya, "Ya Rasulullah, yang menjadikan sebab aku sakit ini ya omonganmu ini ya Rasulullah. Omonganmu ini ya Rasulullah. Kenapa wahai Sauban? Memang ya Rasulullah, aku akan masuk surga karena apa yang engkau ucapkan itu bukanlah dusta dan bukanlah bohong. Apa yang kamu ucapkan itu adalah kebenaran. Akan tetapi ya Rasulullah, aku sadar tentunya aku ini sahabat yang kecil dibandingkan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Tentunya ya Rasulullah, surgaku ini adalah surga yang paling rendah, sedangkan engkau surga yang paling tinggi. Lalu ketemu kamu kapan ya Rasulullah?" Coba Ibu, di dalam surga yang dipikir masih ketemu Rasulullah, para orang tua kami. "Ketemu engkau kapan ya Rasulullah? Kalau aku surganya paling rendah ya Rasulullah, sedangkan engkau surga yang paling tinggi, berarti ketemunya satu bulan sekali, ketemunya bisa jadi satu tahun sekali. Apa jadinya kalau saya masuk surga hanya ketemu engkau satu tahun sekali ya Rasulullah? Inilah ya Rasulullah yang menjadikan sebab aku sakit ya Rasulullah." Tiba-tiba dipegang tangannya Sauban oleh Rasulullah, "Sauban, engkau akan satu surga bersamaku Sauban. Engkau akan satu surga bersamaku Sauban." Tiba-tiba seketika itu Bapak Ibu, Sauban langsung merangkul tubuh Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, inilah yang pengen aku dengar ya Rasulullah. Inilah yang pengen aku dengar ya Rasulullah. Aku pengen setiap hari, setiap detik masuk surga. Setiap detik aku melihat engkau ya Rasulullah." Di kalangan para sahabat, Bapak Ibu, hitung-hitungannya bukan surga lagi, Bapak Ibu. Tapi hitung-hitungannya adalah kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Maka kita ayo rindulah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu Bapak Ibu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, Bapak Ibu? Bagaimana para orang tua kami? Niru Syekh Ahmad Al-Badawi, Bapak Ibu. Syekh Ahmad Al-Badawi menjadi seorang yang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Bapak Ibu? Memperbanyak solawat, menjauhi dari apa yang diharamkan oleh Rasulullah, dengar apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad, hingga waktunya nanti Allah akan mempermudah untuk diri kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu di dalam mimpi itu sebagai mukotimah, insya Allah bertemu dalam keadaan nyata. Man ro'ani fil manami saufa yaroni fil yaqdati. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka akan melihatku dalam keadaannya nyata, Bapak Ibu. Perbanyak membaca solawat dan dengar apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah para sahabat Bapak Ibu yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far At-Tayyar Bapak Ibu yang saat itu tangannya terpotong karena membawa bendera Islam Bapak Ibu. Di saat tangannya terpotong ternyata beliau saat itu mengambil sisa-sisa bendera itu dengan sisa-sisa tangan yang masih ada Bapak Ibu. Ternyata pula saat itu dipenggal kepalanya oleh musuh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, sehingga saat itu Nabi Muhammad pun berkata, saksikanlah inilah ahli surga Ja'far At-Tayyar. Sehingga saat itu Ja'far At-Tayyar yang tangannya saat itu terpotong karena membawa bendera Islam di dalam peperangan Bapak Ibu, diganti oleh Allah dengan sayap dari surga Bapak Ibu. Diganti melalui sayap dari surga. Sehingga saat itu Bapak Ibu Ja'far At-Tayyar sehingga saat itu terbang menuju surga. Akan tetapi anehnya di saat beliau mau menuju surga Bapak Ibu, beliau masih muter-muter ada di atas peperangan tersebut. Muter-muter di atas peperangan tersebut ternyata kayak mencari sesuatu yang hilang. Sehingga saat itu diceritakan Bapak Ibu, beliau muter-muter sebelum menuju surga itu Bapak Ibu, beliau hanya ingin menyaksikan Nabi Muhammad selamat enggak. Kalau selamat aku cepat berangkat ke surga, aku nunggu di sana. Coba lihat Bapak Ibu, yang dipinginkan saat itu adalah melihat Nabi Muhammad dahulu, lalu beliau saat itu masuk surga Bapak Ibu. Itulah para pecinta-pecinta Nabi Muhammad yang sejati. Itulah para pecinta-pecinta Nabi Muhammad yang sesungguhnya rela mengorbankan apapun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali inilah sedikit Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan tentang urusan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa menggugah hati kita semuanya sehingga kita semuanya menjadi umat yang benar-benar cinta kepada Rasulullah hingga nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai keistiqomahan barangkali mangga jika ada yang bertanya mangga boleh nanya ke Ustaz Arif, boleh nanya ke kami, dipersilakan. Baik. Kami diberi kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya. Dari jemaah laki-laki 2 pertanyaan dan dari jemaah ibu-ibu 2 pertanyaan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustaz Syaf dan Ustaz Arif, kami ingin bertanya dalam Quran surat apa dan ayat berapa orang tua Rasulullah selamat masuk surga? Karena ada hadis sahih bahwasanya kedua orang tua Rasulullah masuk neraka. Mungkin pertanyaan kami itu saja. Boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau menanyakan solawat yang paling utama yang harus kita baca untuk setiap waktu. Apa karena banyak macam solawat namanya ya? Nah, apa yang paling utama atau yang paling ringan untuk kita baca? Yang kedua, apakah ada terjemahan Al-Barzanji itu? Karena kita kan tidak bisa apa namanya bahasa Arabnya gitu ya. Apakah ada supaya kita bisa mengetahui riwayat Nabi secara istilahnya mengerti dengan bahasa kita? Apakah ada kitab yang ada terjemahannya gitu, kitab Al-Barzanji itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz Arif. Ibu-ibu dulu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau misalnya sholat tahiyatul masjid itu kan untuk menghormati masjid. Terus dilakukan gak boleh duduk dulu kan ya. Gak boleh duduk dulu. Terus kalau misalnya pas maghrib gitu, terus di masjid itu apa tahiyatul masjid? Tahiyatul masjidnya sholatnya dibelakangkan sesudah qobliyatan maghrib. Itu bagaimana? Terus dengan hukumnya yang enggak, bukan hukumnya, apa hukumnya atau bukan ya, yang enggak boleh duduk dulu gitu sebelum melakukan tahiyatul masjid. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila ada orang ya banyak sekali bermaksiat lalu dia tetap berselawat pada Rasul, apakah nantinya di akhirat bakalan dibantu oleh Rasul? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Fadhil Ustaz Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan pertama yang menanyakan bahwasanya apakah ada dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya Bapak Ibu Nabi masuk surga, sedangkan di hadis ada penjelasan bahwasanya Bapak Ibu Nabi masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ayat dan Al-Qur'an, ayat dan suratnya kita tidak hafal betul, tapi kalimat di Qur'annya ada potongannya belakangnya hatta dan asar Rasulullah. Itu yang depannya kita lupa. Ada potongan hatta dan asar Rasulullah. Di situ menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak akan menghadap satu kaum kecuali Allah telah mengutus suatu utusan di situ. Jadi sekarang begini, apa ibu Nabi itu hidup setelah Nabi atau sebelum Nabi? Sebelum Nabi Muhammad, otomatis pada waktu itu adalah zaman kekosongan utusan, dan kekosongan utusan itu pada ulama di istilahnya adalah zaman fatrah, kosong utusan. Jadi di sini apa ibu Nabi, ayahanda dan ibunda Nabi itu pada waktu itu adalah hidup pada zaman fatrah dan tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak disiksa berarti masuk surga. Kemudian yang ada hadis yang berbunyi ketika ada orang bertanya pada Nabi, kemudian Nabi menjawab, "Abi wa abaka finnar." Ayahku dan ayahmu di neraka. Di situ para ulama mentakwil bahwasanya para ulama takwil maksudnya abi wa abaka finnar, orang yang tadi bertanya itu Nabi memang mengatakan ayahnya memang di neraka, ayahnya orang yang bertanya. Tapi karena ingin melunakkan hatinya, Nabi juga mengatakan abi wa abaka finnar, dan abi di situ maksudnya ayahku di neraka, itu maksudnya adalah di neraka kerugian, di neraka penyesalan karena tidak pernah melihatku ketika menjadi Nabi dan Rasul. Nah, seperti itu. Dan itu juga ada ulama mengatakan itu riwayatnya juga kurang sahih seperti itu. Dan kalau memang ada yang mengatakan dengan dalil seperti itu, para ulama mentakwil bahwasanya abi finnar maksudnya di situ adalah ayahku itu pada penyesalan, bukan neraka yang disiksa seperti itu. Karena tidak pernah melihatku pada waktu jadinya nabi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masya Allah, cukup apa yang disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Arif tentang mengenai orang tua Nabi Muhammad masuk neraka ataukah tidak. Dan memang ada riwayat Imam Muslim ya yang mengatakan seperti itu. Intinya adalah para orang tua kami, apa yang disampaikan beliau sudah cukup. Hanya saja kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, relakah diri kita mengatakan bahwasanya keluarga Nabi Muhammad atau orang tua Nabi Muhammad masuk neraka, kan gitu. Wong Nabi Muhammad itu saja ternyata di saat ada sebagian orang dari sahabat ngomongin Abu Jahal, ya, Abu Jahal ada Ikrimah, ternyata saat itu oleh Nabi Muhammad berhentilah, itu ada Ikrimah, hormatilah Ikrimah. Jangan ngomongi Abu Jahal, ya. Jangan ngomongi Abu Jahal karena hormat kepada Ikrimah. Tentunya hati kecil Anda yang aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, relakah mengatakan bahwasanya orang tua Nabi Muhammad ada di neraka. Memang walaupun ada orang yang meyakini bahwasanya orang tua Nabi Muhammad ada di neraka, itu tidak sampai keluar dari Islam. Enggak sampai keluar dari Islam. Hanya saja hitung-hitungan rasa cinta, relakah kita menyakiti hati Nabi Muhammad dengan ngomong orang tuanya ada di neraka. Dan memang itu waktu adalah waktu memang masa-masa fatrah, masih tidak ada nabi, kan gitu. Kalau memang tidak ada nabi, maka orang-orang yang saat itu hidup sebelum adanya nabi yang diutus, maka tentu itu adalah tempatnya nanti adalah di surga. Imam Suyuti mengatakan masa-masa fatrah masa-masa fatrah itu, orang-orang yang hidup di masa-masa fatrah itu ada dua model. Memang langsung masuk surga. Yang kedua, ada kalanya saat itu nanti akan diberi kehidupan lagi oleh Allah, lalu dikasih tahu ini loh yang benar, ini yang salah, mana yang diambil. Kalau dia ngambil yang benar maka dia masuk surga, kalau ngambil yang salah berarti masuk neraka. Itu ada kata Imam Suyuti. Kami pernah mendengar dari salah satu ustad kami saat itu pernah menjelaskan jika orang hidup di masa-masa fatro, intinya adalah barangkali tentang akhlak saja ya. Masa sih kita ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok ngomong ibunya ada, orang tuanya, ayah dan ibunya ada di neraka. Tentu ini akan menjadikan sebab hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tersakiti ya. Wallahu a'lam bisawab. Adapun yang kedua tadi fadhil Ustaz Arif berjanji. Yang kedua, selawat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk keutamaan selawat, yaitu selawat yang paling utama adalah selawat dari Nabi langsung, selawat Ibrahimiyah yang kita baca setiap selawat itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai akhir. Itu adalah selawat yang paling utama. Karena itu adalah selawat lafadznya dari Nabi. Kemudian yang lainnya yang kita baca, kalau mungkin memang mungkin kepanjangan atau pengen selawatnya apa namanya agar banyak bacanya, ya baca yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, bisa boleh. Jadi baca selawat itu bebas apa saja, yang penting ada intinya adalah kalimat kita mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Itu. Baik, benar apa yang disampaikan beliau, selawat yang paling utama adalah selawat Ibrahimiyah ya. Jika itu Anda baca Bapak Ibu, pahalanya termasuk paling besar ya. Ya kalau hitung-hitungan panjang Bapak Ibu ya memang panjang. Tapi enggak apa-apa Ibu, demi rasa cinta Anda kepada Rasulullah ya tidak masalah Anda baca ya satu persatu gitu Bapak Ibu, walaupun panjang tidak masalah. Anda baca itu. Adapun kalau pengin yang simpel pendek ya boleh, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad boleh ya, atau sallallahu ala Muhammad ya boleh ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tidak apa-apa. Enggak apa-apa Bapak Ibu, banyak selawat, hanya saja yang lebih utama memang selawat dari Nabi Muhammad, yaitu selawat Ibrahimiyah. Adapun terjemahannya Barzanji ada Bapak Ibu ya. Terjemahannya Barzanji ada. Apakah ada di koperasi? Coba nanti dilihat di koperasi pondok itu. Kalau ada, kalau tidak ada ya di ya toko-toko buku banyak ya. Di toko-toko buku banyak Bapak Ibu. Memang kalau kita membaca sejarah Nabi Muhammad, kalau kita tahu artinya, itu menjadi sebab semakin mantap Bapak Ibu ya. Baik. Terus selanjutnya adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid memang dilakukan saat itu Bapak Ibu, sebelum Anda duduk kan gitu. Sebelum Anda duduk. Akan tapi kalau memang sekarang saat ini Pak Ustadz, kita di saat sudah masuk ke masjid kok sudah dikumandangkan sholat berjamaah. Ya Anda saat itu lanjutkan sholat berjamaah bareng dengan imam saat itu. Setelah selesai sholat boleh saat itu Anda melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak apa-apa Anda lakukan. Atau kalau memang gak sempat ya sudah, tidak usah dilakukan sholat tahiyatul masjid saat itu, ya langsung saja sholat ba'diyah maghrib ya Bapak Ibu. Sholat ba'diyah maghrib. Jadi seperti itu. Tetap sebisa mungkin ya sholat tahiyatul masjid dilaksanakan, ba'diyah maghrib juga dilaksanakan ya. Ini saja, itu kan sama-sama sunnah Bapak Ibu ya. Sama-sama sunnah, ditinggalkan pun tidak masalah. Hanya saja ba'diyatan, waktunya ba'diyah sepanjang waktu sholat. Boleh Anda tahiyatul masjid dulu, setelah itu ba'diyah, tidak apa-apa. Baik, selanjutnya adalah apa tadi? Kalau sudah sering membaca selawat sebanyak-banyaknya Pak Ustadz, tapi juga sering melakukan maksiat. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Ya kayaknya model orang kayak gini ini yang nanti didustakan oleh Nabi Muhammad. Ya, selawatnya enggak ada asarnya Bapak Ibu ya, enggak ada bekasnya ya. Sallallahu ala Muhammad nyuri, sallallahu ala Muhammad zina. Lah ini kan musibah ini. Ini bisa ngecek Nabi Muhammad ini para orang tua kami ya. Hanya saja barangkali nanti di akhir penghujung, di saat dia meninggal ya, yang ahli zina, mabuk atau apa itu, kok di saat akhir, di saat dia meninggal membawa iman Islam Bapak Ibu, ya nanti keimanan itu yang menjadikan sebab nanti dia tidak abadi di neraka, tapi dicuci dulu di neraka Ibu sampai bersih baru nanti dimasukkan surga. Makanya ini nikmatnya orang yang kalau mati membawa iman itu Bapak Ibu ya, keimanan walaupun secuil di dalam hatinya itu akan menyelamatkan dia. Kan gitu Bapak Ibu, akan menyelamatkan dia. Akan tetapi para orang tua kami, termasuk sesuatu keunikan, ahli sholawat, ahli maksiat. Ya, ahli sholawat, ahli maksiat. Biasanya Bapak Ibu gak bisa digabung kayak gitu. Yang tidak pernah sholawat, ya itu yang ahli maksiat. Kan gitu. Ya, gak ada ahli sholawat, ahli maksiat itu gak ada Bapak Ibu. Ya. Dengan sholawat yang dibaca, maka insya Allah dirinya termasuk menjadi orang yang tidak ahli maksiat. Kalau memang ada Bapak Ibu, ya, kalau memang ada orang yang seperti itu, lah ini bagaimana Pak Ustadz? Tetap kemaksiatannya ada hitungannya di hadapan Allah. Sholawatnya ya tetap dapat pahala Bapak Ibu. Sholawatnya tetap dapat pahala. Tapi juga maksiatnya itu pun juga nanti ada hitungannya di Allah, di hadapan Allah. Tidak ada satu kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba sekecil apapun jika ia belum bertobat, nanti juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Kami mengaku cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Di saat kami mengaku cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, maka bimbinglah kami ya Allah agar supaya kami mampu membuktikan cinta tersebut ya Allah. Yang aku cinta kepada Rasulullah, buktikan cintanya. Yang aku cinta kepada Rasulullah, buktikan cintanya. Dimanapun Anda berada pun, buktikan cinta Anda jika Anda cinta kepada Rasulullah. Jadikanlah di saat Anda mengaku cinta kepada Rasulullah dalam kehidupan Anda, yang menjadi pedoman adalah Nabi Muhammad, yang menjadi panutan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai cinta kita ini hanya cinta di lidah, sehingga cinta di lidah tidak membuahkan apapun, sehingga nanti kita akan dijauhkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang dijauhkan dari Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dan tidak, di saat tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, maka nanti ia akan jauh dari Nabi Muhammad dan tempatnya ada di nerakamu ya Allah. Maka kami tidak ingin masuk nerakamu ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami semuanya berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Keluarga kami ya Allah ampunilah dosanya berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Guru-guru kami ya Allah ampunilah dosanya berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Pasangan kami ya Allah, suami kami, istri kami ya Allah ampunilah dosa-dosanya ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah, baik ibadah berupa solat, baik ibadah berupa membaca Al-Quran, baik beribadah berupa zikir kepadamu ya Allah. Maka ya Allah kami mohon, terimalah amal ibadah kami ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Jadikanlah ya Allah di saat kami ibadah itu semata-mata karenamu ya Allah, ikhlas karenamu ya Allah, ikhlas karenamu ya Allah, ikhlas karenamu ya Allah. Dan jauhkanlah dari kami ya Allah kemaksiatan apapun ya Allah, jauhkanlah dari kami kemaksiatan apapun, kemaksiatan minum-minuman keras jauhkanlah dari kami ya Allah. Siapapun yang mendengarkan suara ini ya Allah, jauhkanlah dari mereka ya Allah kemaksiatan minum-minuman keras, kemaksiatan zina, jauhkanlah dari kami semuanya ya Allah. Putra-putri kami ya Allah, jauhkanlah dari kemaksiatan zina ya Allah. Yang saat ini ya Allah para remaja sudah tidak malu lagi melakukan ini ya Allah. Anak-anak SMP, SMA ya Allah sudah tidak malu lagi melakukan kemaksiatan ini ya Allah. Akan tapi kami mohon ya Allah, putra-putri kami jagalah ya Allah. Putra-putri kami jagalah ya Allah. Putra-putri kami jagalah ya Allah. Kami takut ya Allah, tidak ada satu kesalahan yang dilakukan oleh putra-putri kami kecuali kami nanti akan kau tanya ya Allah. Kecuali nanti kami akan kau tanya. Sungguh kami malu di saat kami teledor dalam mendidik putra-putri kami. Kami malu jika engkau menanya kami nanti. nanti ya Allah. Maka kami pun mohon kepadamu ya Allah, bimbinglah putra putri kami untuk jauh dari kemaksiatan ya Allah, dan jadikanlah kami semuanya para orang tua kami yang bisa mendidik putra putri kami dengan pendidikan yang benar ya Allah, dengan pendidikan yang benar ya Allah. Jikalau ya Allah kami menemukan kesusahan di dalam urusan mendidik putra putri kami ya Allah, maka sungguh tidak ada zat yang patut kita mintain pertolongan kecuali Engkau ya Allah. Maka kami pun minta tolong kepada Engkau ya Allah, minta tolong kepada-Mu ya Allah, permudahkanlah di dalam kami mendidik putra putri kami ya Allah, permudahkanlah di dalam kami bisa mendidik putra putri kami ya Allah, dan jadikanlah kami semuanya ya Allah putra putri yang bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah semuanya putra putri yang bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikanlah ya Allah kepada kami ya Allah panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah. Dan berikanlah kepada kami ya Allah rezeki yang halal, rezeki yang bisa mengantarkan kami mendapatkan ridha-Mu. Jauhkanlah dari kami ya Allah rezeki yang haram, rezeki yang bisa mengantarkan kami mendapatkan murka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terakhir kami mohon kepada kepada-Mu ya Allah, kelak ya Allah, di saat Kau hendak ingin mencabut nyawa kami, kami mohon ya Allah, cabutlah nyawa kami ya Allah, di saat kami semuanya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah, mati dalam keadaan iman, iman, iman ya Allah. Seraya lidah dan hati kami ya Allah mengucapkan kalimat agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin. Baik Bapak Ibu, ada informasi jangan lupa ya, tanggal 10 Maret atau 27 Rabiul Tsani Maulid di Al-Bahjah 2 Bapak Ibu nggih, setelah majelis ini hari Ahad jatuhnya 10 Maret atau 27 Rabiul Tsani ya. Itu ada Maulid di Al-Bahjah 2 di Buyut sana. Baik, ini saja. Dan juga mohon maaf Bapak Ibu nggih, guru kami tidak bisa hadir, kebetulan memang saat ini ada khol guru beliau Habib Hasan yang ada di Jawa Timur. Ini saja. Akhiran wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.